Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita sudah pun mendengar penerangan daripada tiga ahli panel kita, Ustaz Mustazah, Ustaz Murad Said dan Datuk Johan Himat, Datuk Profesor Dr. Johan Himat. Dan Ustaz Mustazah tidak dapat bersama kita untuk bersama-sama dalam sesi soal jawab ni. Beliau minta maaf sebab ada keuzuran sedikit, perkara yang perlu diselesaikan. Jadi kita soalan-soalan tu kita akan bagi kepada Dr. Johari dan Ustaz Murad, dan kita akan beri soalan dekat dia. Jadi kalau ada soalan yang diberikan kepada Ustaz Mustazah, saya akan berikan kepada sama ada Dr. Johari atau Ustaz Murad Sa'in lah ya. Jadi sesi soal jawab ni kita boleh ada tiga cara dia letak ke depan ni. Sama ada boleh tuliskan di kertas yang ada dalam beg tu dan letakkan di kotak yang disediakan. Nanti ada pegawai akan berikan kepada saya. Atau hantarkan SMS ke nombor yang tertera kat depan ni, iaitu 8433463. Atau juga boleh bertanya secara langsung melalui mikrofon yang sudah siap di depan tu untuk bertanyakan kepada ahli panel kita. Ya. Jadi tanpa saya buang masa, kita ada lebih kurang dalam 4.5. Betul 4.5 kita akan berhenti sesi soal jawab. Jadi kita akan cuba menjawab soalan-soalan yang dapat. Dan soalan yang sudah dijawab atau soalan yang mempunyai sama soalan, saya akan hanya satukan saja. Jadi tanpa buang masa, saya buka untuk sesiapa yang ingin menjawab soalan secara langsung kepada Dr. Johari atau Ustaz Murad. Silakan. Ada siapa? Turun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali bin Haji Abdul Latif. Sudah berani buat terima kasih atas kesediaan majlis media yang kami untuk beri soalan atau soal jawab dengan tadi pada hari ini. Alhamdulillah, tajuknya telah diuraikan oleh tiga-tiga tersedia oleh hadirin. Semua saya rasa bagi diri saya, alhamdulillah dapat mengetahui kenaan yang batil dan yang baik dari segi sesat ataupun tak sesat. Tapi di pertanyaan saya ini, agaknya acara yang telah mungkin dia sedikit kurang baik. Acara sesat mungkin kita dapat fahami telah dikurangkan begitu lebar dan panjang oleh ketiga sahabat. Tapi saya ingin bertanya, manakah yang lebih berat antara sesat dan bid'ah yang harus kita perbezakan? Seperti masyarakat kita yang masih lagi melakukan perkara-perkara mungkin ini bagi saya itu sesat bid'ah ataupun perkara yang tidak sesat. Seperti mengadakan majlis-majlis Maulid Rasul, majlis-majlis berjanji beramai-ramai, majlis Masjid Asim beramai-ramai, atau majlis kali-kali yang selalu diadakan di masjid untuk menerima arwah, untuk arwah-arwah orang-orang yang telah meninggal. Jadi perkara-perkara ini dibawa oleh para asatizah yang lebih pandai, yang lebih tahu, yang dapat belajar daripada mana-mana mendasar, sama ada di Mesir, Mekah, atau Madinah. Tapi mereka masih juga mengatakan itu adalah baik. Jadi saya ingin tentu penjelasan daripada Ustaz atau Ustaz Murad atau Ustaz Datuk Jahimat untuk menjelaskan kepada kami apakah yang harus kita semua lakukan, sama ada kita sama-sama menghadiri majlis itu ataupun kita mengelakkan majlis itu. Kalau kita mengelakkan majlis itu, mungkin mereka mengatakan kita tidak bermasyarakat dan tidak bersilaturahim. Dari itu saya ingin dapat penjelasan yang baik supaya kita yang hadir pada hari ini dapat membedakan yang mana sesat dan yang mana bid'ah, yang mana harus kita ikuti kerana bida'ah itu dalam perkara dalam Islam yang masih kita sama-sama untuk memperjelaskan kepada keluarga kita dan para sahabat-sahabat. Jadi saya minta penjelasan yang lebih terperinci kenaan itu dan apa yang harus kita lakukan. Namanya kita nak mengendali atau kita bersama-sama berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nampaknya ini tentang masalah hukum terangkan tentang maulud dan tahlil dan sebagainya. Dan mungkin dia perlukan penjelasan tentang perkara tersebut dan cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian apa hukumnya menghilangkan perkara tersebut. Ya, ya, insyaAllah. Jadi, benda ini dah lama. Benda yang selalu ditanya lah. Ya, tak apa, saya boleh berikan ini kepada seseorang. Tak boleh. Doktor kata sama-sama tinggal Singapura mungkin dah boleh. Kira tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya dan juga yang telah menuliskan soalan-soalan. Pertama sekali saya ingatkan kita semuanya, sesi soal jawab di sini sebenarnya tujuannya untuk mendapat pencerahan tentang apa yang telah disampaikan, kerana mungkin di sana ada yang tak sempat dikupaskan atau mungkin telah dibentangkan, tetapi mungkin kita ingin dapat kepastian. Dan tujuan kita bertanya, sebagaimana kita tahu, soal itu, soalan itu adalah miftahul ilm, kunci kepada ilmu. Jadi kalau niat kita benar, insyaAllah kita akan dapat manfaat daripada jawapan. Nah, adapun tentang masalah yang disebutkan tadi tentang amalan-amalan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat kita, maulid, tahlil dan sebagainya, pembahasannya sebenarnya jatuh kepada bab fiqah. Jadi dilihat daripada sudut dalil-dalilnya, apakah ini sesuatu yang terdapat sandaran di dalam agama ataupun tidak. Kita kena pastikan dahulu adakah ini satu perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ataupun tidak. Selepas itu barulah kita berpindah kepada perbuatan itu sendiri, hadir ataupun tidak hadir. Kemudian implikasi daripada menghadir ataupun tidak hadir. Jadi semua sudut harus diperhatikan. Kita kena lihat satu masalah itu secara holistik. Dan kemudian tambah lagi pula, yang menganjurkan pula bukan kalangan sebarangan orang, tapi orang yang mempunyai ilmu juga, kalangan ilmuwan juga kan. Baik, jadi ada pun jawapan saya macam ni lah. Untuk menerangkan tentang hukumnya secara satu persatu itu akan mengambil masa yang panjang. Tapi begini, kalau daripada sudut tahlilan itu sebenarnya ia dilarang selepas meninggal dunia ini, dilarang kita mengadakan pengumpulan ataupun kumpulan manusia dan adakan jamuan takziah untuk si mati. Baik, takziah tu dibolehkan, tapi jangan sampai berkumpul di rumah orang tersebut dan mengadakan makan-makan. Bahkan yang disuruh adalah kita, kalau boleh kita lihat orang yang ditimpa musibah tu, kita buatkan makanan, kita berikan dia makan. Jadi maksud di sini ini bukan satu pesta. Baik, kemudian dia bersudut tahlilan dan sebagainya. Tujuan kalau kita lihat konteks di daerah kita ni adalah untuk menghadiahkan pahala zikir-zikir tersebut dan doa-doanya kepada si mati. Jadi ini semua pembahasan fikih asalnya, dia bukan pembahasan akidah. Oleh kerana itu, kalau dirujukkan kepada kitab-kitab ulama, maka dalam hal ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Tetapi dari sudut hujahnya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, pahala ini tak sampai kalau dihadiahkan kepada yang telah meninggal dunia. Dan beliau telah berdalil dengan beberapa ayat Al-Quran, ada ayat dalam surah An-Najm, ada dalam surah Yasin. Wa ma tujzauna illa bima kuntum ta'malun, dan tidaklah kamu mendapat balasan melainkan apa yang kamu kerjakan, bukan orang lain kerjakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan seorang yang berdosa tidak dapat, seorang itu tidak dapat memikul dosa orang lain, dan dia hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan, ma sa'a. Jadi itu jelas daripada pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, tak boleh kita jumpa dalam kitab-kitabnya sendiri. Jadi ada pun majlis maulid dan sebagainya, kita ada kaedah telah kita terangkan. Sesuatu itu kalau kita nak amalkan, mesti ada dua syarat. syarat diterima satu amalan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kedua adalah hendaklah kita lakukan satu amalan itu bersesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling sayang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Tapi kita tak jumpa bahawa mereka ini melakukan majlis-majlis seperti yang kita lakukan sekarang. Hatta Rasulullah SAW sendiri tak pernah adakan yang kita namakan majlis maulid untuk dirinya sendiri. Kalau ada hadisnya, kalau ada dalilnya, maka kita akan menjadi orang yang pertama buat. Boleh buat kat sini, saya akan join. Dan kalau tak ada, maka Nabi SAW telah ingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kamu dari setiap perkara yang diada-adakan. Kan? Jadi itu tentang hukum masalah. Adapun menghadirinya ataupun tidak, ia cabang daripada hukumnya. Kalau perkara itu tidak disyariatkan, maka tidak disyariatkan juga kita menghadirinya. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّ بِاللَّهِ مَرُّ كِرَامًا. Mereka-mereka yang tidak menghadiri majlis-majlis zur, dusta, bohong. Yang lama mentafsirkan, termasuk di situ adalah perayaan-perayaan yang tidak ada asal-usulnya dalam Islam. Dan apabila mereka marru billawi, lalu melewati satu tempat yang ada perkara yang sia-sia, maka mereka akan lalu dalam keadaan terhormat. Jadi itu antara dalil digunakan oleh ulama untuk kita tidak menghadiri. Adapun implikasinya, adakah dia akan mengundang fitnah dan seterusnya, itu balik kepada keadaan masing-masing keadaan tertentu. Jadi, kalau tidak ada apa-apa fitnah yang lebih besar daripada kita meninggalkannya, maka seharusnya kita kita meninggalkannya sambil kita menasihatkan mereka-mereka itu. Dan kalau kita lihat konteks sekarang ini, kita hanya mampu untuk al-bayan. Innama 'alaikal balagh. Rasulullah SAW kalau nak ikutkan lagi susah nak sampaikan dakwah. Nak ajak orang sembah Allah SWT ya Tuhan yang satu, kepada orang-orang yang menyembah patung-patung ni berzaman-zaman daripada zaman nenek moyang mereka, lagi susah. Tapi apa Nabi SAW buat? Tinggalkan mereka ataupun terus menerus berdakwah pada mereka? Tidak. Nabi SAW terangkan, sampaikan dengan hujah, ajak berdialog dan seterusnya. Dan jika kita bersabar, insyaAllah Allah SWT ma'asabirin. Nah. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan tadi. Dan saya akan bacakan satu soalan daripada melalui SMS. Baru-baru ini saya terbaca dalam akhbar internet mengenai isu fatwa ISQ di Malaysia. Memandangkan ajaran ini juga boleh dikatakan tersebar di Singapura, apa pandangan Dr. Johari mengenai ISQ? Oh, doktor, dia dah sebut nama doktor. Jadi saya rasa ini soalan ditujukan kepada Dr. Johari. Dan ada dua soalan tentang ESQ. Jadi saya baca satu soalan dan mudah-mudahan doktor dapat menyampaikan dua soalan yang ditanya. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya mahasiswa kursi dan sahabat-sahabat saya. Saya pun tak tahu menjawab sebab ada dua pendapat. Di Malaysia sendiri ada dua pendapat. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Yang membolehkan agama juga daripada majlis fatwa, dan tidak membolehkan pun daripada majlis fatwa juga. Jadi fatwa-fatwa, ahli-ahli fatwa dalam resolusi tetap fatwa. Jadi tuan-tuan, saya rasa boleh saya berkongsi sikit. Mungkin masa saya menikah, tapi mungkin saya tak bilang kata-kata. PSC ini satu training motivasi lah. Dia telah datang ke Malaysia, mungkin juga ke Singapura. Kalau di Malaysia tidak lama, dah 23 tahun lah. Kalau tidak silap saya lah, 23 tahun atau lebih. Dan dia merupakan sebuah satu rekat yang ditubuhkan dari perdebat di Indonesia. Asalnya dari Indonesia yang pimpin oleh Dato' Hari. Dan apabila telah ramai dan pengikut-pengikutnya yang datang hadir ke tempat situ, dan bayaran itu juga lumayan pada perekat orang maha benar. Lepas itu yang pergi pula serekat-serekat GLC, dekat-dekat kerajaan yang dekat sini. Dan besar di sini perbadanan-perbadanan yang macam-macam. Dan sekarang ini sudah 60,000 lebih dah yang ada kursus tersebut. Lalu naik. Saya tengok ada soalan daripada peminat tentang hal ini. Telah dibuat satu kajian oleh pihak pembinaan dan didapati bahawa ada keraguan-keraguan yang sehingga pihak mufti wilayah persekutuan, dia satu-satunya saya tengok di Malaysia itu seorang mufti, tapi ramai lagi orang lain yang serupa dengan dia, tapi diwakilkan sebagai salah. Namun beberapa hari lepas itu keluar pula satu pandangan daripada mufti-mufti lain yang mengatakan tak apa. Jadi dua kontra, dua keadaan yang saling bertentangan. Jadi keliru habis orang Malaysia sampai di situ. Masuk ke Indonesia pun keliru sebenarnya. Dan ramai juga yang hadir di dalam majlis itu termasuk profesor-profesor daripada Jabatan Majlis Islam. Tak ada apa-apa ya. Saya pun tanya kawan saya yang pergi di situ, dia kata tak ada apa-apa. Tapi saya dapat melihat daripada kajian yang dibuat oleh pihak yang mengharapkan kita panggil elemen-elemen yang tidak diperhatikan. Sebab kajian ini berhubungan akidah. Jadi saya tak katalah mufti-mufti yang tak, yang setuju itu tidak faham akidah, tak, saya tak kata itu. Tapi elemen ini dia lebih menjual kepada akidah. Antara yang disebut meragukan atau benda-benda yang boleh yang membawa kepada pengharaman oleh wilayah itu, mungkin sebab itu kita boleh baca. Antaranya ialah seperti suara atau gospel atau macam suara hati yang macam mana. Jadi suara kurang boleh menyebut. Yang pergi itu akan beritahu kita ni ada suara hati masing-masing, ada kekuatan di situ. Dan apabila suara hati saya mungkin tersumpah dengan ustaz, terlupa dengan ustaz, bila kita buat satu kaedah, dia jadi diikuti yang, yang suara hati itu diambil daripada hadis. Ya apa ni, dalam hati kita ni ada satu apa ni, dan apa ni, dalam kan iza salahat salahal jasad. Ada satu lagi hadis, istabdi qalban, tanya hati. Rasulullah suruh tanya tu, suruh tanya tu saham, tahan tendek dia, iman dia lain iman dia. Yang kedua, dalam bukunya The Best Seller disebut Nabi Musa AS membawa bala pengikut-pengikutnya daripada kalangan Nabi Israel menyeberangi Laut Merah dikejar oleh Fir'aun melalui suara hati. Sahabat-sahabat memerintah termasuk bakat melalui suara hati. Rasulullah pergi ke Gua Hira melalui suara hati. Jadi sekarang ditunggu pada suara hati. Sedangkan bila tahu Nabi Musa AS apabila nak menyeberangi Laut Merah, Al-Quran dengan yang diberi, so minta supaya dipukul tukangnya dan laut pun terbelah. Di situ wahyu, tidak suara hati. Kemana wahyu sekarang? Ini yang menyelirukan dalam kursus muslim. Dibesarkan dengan suara hati. Kerana itulah, begitu juga di bawah satu pilot yang mengawal, dapat mengawal kapal temannya yang rusak sampai dapat mendarat dengan baik, juga melalui suara hati. Sekarang ini dia tidak kaitkan apa yang berlaku dengan Tuhan Allah, dia lebih kepada suara hati. Jadi terlalu memberi tempat kepada suara hati, dan suara hati itu ada kepada siapa sahaja. Jadi di situ kemungkinan berlaku kekeliruan. Dan begitu juga faktor-faktor lain yang dibawa di dalam itu. Seperti sujud syukur juga kelebihan. Lepas itu kita telah berasa di bawah, kita telah sampai pada satu mereka sujud syukur. dah suku lah ramai-ramai. Dan pantasan laki-laki perempuan pada perkara tidak diperdulikan, tapi ada kuburan yang diambil perhatian. Jadi tuan-tuan, orang pergi ke situ, dia tidak sempat nak berfikir tentang betul salah. Saya bertanya orang yang ikut, awak boleh fikir bila tak betul salah? Dia kata tak boleh, sebab kita dibuai dengan perasaan, dengan visual video yang begitu hebat, dengan muzik yang kuat, sehingga kita tertumpu ke sana, sehingga kita boleh menangis. Dan ramai orang menangis. Jadi soalan itu, soalan final itu, dia kata berapa bayar ada 400 apalagi yang murah masa ringgit, please siap orang lah. Tapi dia kata you pay to cry. Untuk lapar kata ini dibayar untuk nangis. Jadi seorang yang pergi ikut yang buat laporan ni, saya tanya dia, awak nak nangis juga? Dia kata dengan suasana emosi tu boleh nangis, tapi saya tak jadi nangis sebab saya nak pergi nyasat. So, jadi gitulah. Jadi kerana tu ada mufti yang mempunyai pandangan yang tidak ada apa-apa dia. Dan ada juga saya baca daripada pihak orang-orang tinggi dalam belajar di Malaysia tu, rasa dia kata tak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang meneliti, saya rasa dia kata ada apa-apa. Jadi perkara ini saya rasa tidak selesai. Tidak selesai. Cuma saya tidak tahu apakah ada di sebalik itu satu perkara lain. Sebab saya dapat tahu daripada urut-urut untuk apabila pihak yang mengharapkan ini mempunyai tindakan, dia telah pasang semua jari-jarinya sampai kepada mereka itu tinggi. Dan lebih pada bisnes, saya tengok bisnes banyak dah duit yang boleh dikumpul. Tak tahu berapa, saya jangka balik tak banyak. Sebab kalau kita bayangkan, kalau orang itu seorang RM1,000 lah, diskaun RM100. Kalau 3,000 orang datang, kalau 1 orang pun ramai banyak kan, kalau 2 orang pun ramai banyak kan, ketika kalau RM1,000 sekarang bayangkan 65,000 orang telah menjadi alumni. Jadi saya tak dapat nebuih kata putus, cuma saya boleh bagi background sikit supaya tuan-tuan, bagi saya senang je tuan-tuan. Bagi saya kalau ada dua perkara yang berbeza, ada boleh atau tak boleh, saya jawabkan diri supaya diri saya selamat. Jadi itu selamat. Jadi nak pergi, duit pun tak ada. Saya sebenarnya oleh kerana saya berada dalam institusi yang kecil di Kelantan tu, boleh kata 2 minggu sekali sampai surat jemputan untuk hadir. Tapi saya tak pergi sebab saya tak ada duit. Betul saya cakap betul. Tapi kalau ada duit pun saya tak nak pergi. Sebab dah ada satu apa ni, syubah hari itu. Jadi untuk selamatkan diri saya dan juga orang di bawah kawalan saya, saya akan tetap tak usah pergi lah. Jadi banyak lagi motivasi lain. Sebab saya tak mahu pro and con ni kita masuk sini. Jadi kalau kita masuk, jadi benar-benar di mana-mana. Jadi bagi saya untuk selamatkan diri, kita tidak apa ni melibatkan diri lah. Terima kasih kepada Dr. Johari Mak atas mengenai penjelasan mengenai SQ. Baik, saya buka kembali ke di untuk siapa yang ingin bertanya melalui mikrofon. Siapa ingin bertanya? Silakan. Tentang barat sabar dan berapa lagi banyak tentang melebihkan haji daripada sahabat yang lain. Dia secara halus untuk Islam nak bayar orang Islam dan nama tak terima apa yang kita sampaikan. Itu pertama untuk Islam lah. Dan juga bagaimana di ajaran password. Jadi contohnya mereka nak hancurkan pahaman tauhid yang benar daripada syirik, pergi syirik. Mereka nak kita pergi ke syirik. Mereka nak kita hidup dalam bid'ah, nak hancurkan sunnah. Mereka nak kita hancurkan mazhab Syafi'i, hidupkan mazhab Sufi. Jadi masalahnya mereka buat secara halus. Dan kita yang ingin sampaikan kepada sahabat ataupun keluarga, kalau kita diterima sebagai kasar, kita tak tahu ulama lah, kau siapa dia tulis itu, guru mursyid dia itu, pangkat dia, dia punya jawatan dia, jadi kita dipandang kasar, dipandang seperti radikal. Dan kita pun tidak seharus Ustaz Murad atau Ustaz Tuhariah, kita pun tak tahu seperti itu kan. Jadi macam mana nak kita nak sampaikan dengan sekali yang baik mungkin, dengan kita punya ilmu kita yang tak seberapa, kita punya dudukan pada lebih-lebih ahli keluarga atau sahabat kita pandang dengan ustaz-ustaz yang popular dengan jahat-jahat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa soalan tadi yang ditanya ada kena mengenai atau boleh kita jawab dengan satu soalan orang bertulis. Mungkin saya boleh bacakan soalan ni. Mungkin doktor nanti boleh jawab sekali ya doktor. Bagaimana cara kita sebagai orang awam untuk bertawar pada sahabat-sahabat atau keluarga yang mengamalkan amalan-amalan sesat atau bid'ah? Ya, saya harap bolehlah soalan itu untuk dijawab sekali dengan soalan ini. Jadi kita saya serahkan kepada Dr. Johari untuk menjawab soalan. Terima kasih. Kita umat Islam ini sebenarnya diminta oleh Allah Subhanahu wa Taala menyampaikan agamanya kepada siapa sahaja mengikut kemampuan. Kalau kita mampu boleh buat banyak, kita buat banyak. Kalau kita mampu setakat yang sikit, kita buat sikit. Tapi kita tetap untuk menyampaikan. Dan jadi tuan-tuan, kita semua orang awam kan, bagi saya pun orang awam tuan-tuan. Tentu orang awam, saya pun orang awam juga. Awam kita ni mengikut keadaan masing-masing. Jadi tuan-tuan, kalau saya boleh mengatakan, kalau kita dah pasti sesuatu perkara itu bertentangan dengan syariat Islam atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memberitahu. Cuma cara memberitahu itu boleh jadi berbeza antara seorang dan seorang. Jadi sinilah kita panggil teknik atau hikmah di dalam menyampaikan. Kalau benda yang baik, kita boleh sampai dengan cara yang baik, orang akan terbuka hati. Kalau benda baik tapi teknik cara menyampaikan tak benar, mungkin dia akan reject. Nah, kalau itulah tuan-tuan, kita kena tengok siapa yang kita nak sampai dan kita kena ucap mengikut tahap kemampuan dia. Dan malah panggilan itu kita kena ramingkan. Sebab kalau kita tak kena sebut nama dia, kadang-kadang dia berkata, dia nak terima kan, tapi tak kena sebut nama. Tak terima kan. Kalau itu dalam Quran sebut bahasa yang cukup halus, umpama dengan Nabi Ibrahim, walaupun ayahnya tidak Islam, dia panggil dengan nama yang cukup murni dan memikat. Dia sebut kepada ayahnya, dia akan wahai ayahnya. Dia tak kata nama, tak sebut nama, sebut dengan nama yang dia sendiri suka, ayah dia pun suka. Begitulah juga kalau kita tengok Nabi Luqman Al-Hakim, apabila menasihati ayahnya, dia guna dengan nama yang paling baik. Kalau dalam bahasa Arab, ya bunai, wahai anaknya, wahai anakku. Kalau orang kena panggil cek, kalau orang Singapura saya tak tahu rupanya. Tapi nama yang manja yang boleh menyentuh perasaan. Sebab kita nak cakap dari hati kita, sentuh ke hati. Kalau kita cakap dari mulut, dia cepat dengan telinga, dia tidak lama. Tapi kalau kita penuh keikhlasan, penuh sayang, kita diucap daripada hati yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah letakkan kalimah yang tak seberapa banyak itu melekat dalam hati. Karena itu saya salah satu cara yang kita nak sampaikan, biar kita ikhlas. Ikhlas itu penting, sangat penting dan diperlukan di awal. Karena apabila amalan kita, walaupun kita bersahaja, kita sebut dengan cara yang ringan, tetapi disusuri dan dipacak dengan keikhlasan, dia akan meningkat dalam hati. Secara mana ucap kita kuat, hebat, tapi tidak ada keikhlasan, dia tidak akan meningkat dalam hati. Karena itu mungkin para ulama yang kibar ulama, apabila dia cakap, dia rasa senang dia. Kemungkinan keikhlasan yang ini. Tapi ada juga pemikiran itu yang hebat. Kita tengok, aku tak dapat apa-apa. Kenapa? Wallahu'alam. Tapi saya merasa di kata keikhlasan. Jadi keikhlasan cara yang betul, cara yang baik untuk kita sampaikan. Dan kalau sekiranya kita tak dapat sampaikan dengan baik, mungkin kita boleh tertolong orang. Mungkin keluarga kita yang kita terkatakan, kita tak tahu lah cakap dengan dia, dia salah, tapi kita tak tahu adalah salah. Mungkin nanti kita cari orang lain untuk sampaikan. Kiasat-kiasat apa ni, sahabat-sahabat yang indirect, tidak secara langsung boleh menyampaikan maksud kepada apa yang kita nak cakap. Dan itu tuan-tuan, saya rasa kita tak kira siapa, asal kita tahu sedikit hari ini dan ilmu kita itu tepat dan betul mendasarkan kita masuk-masuk, kita kena beritahu orang. Cuma tinggal lagi teknik bagaimana, dan kita kena yakin yang Rasul kata balik wahdi walau ayat, kamu sudah sampai yang kamu tahu dari aku cuma itu satu ayat, satu benda. Apa kita tahu sepakatnya kita tahu, dan apabila kita beritahu orang tentulah dia nak ilmu, tak nak ilmu, kita boleh nak paksa dia, anak sendiri pun tak boleh nak paksa. Apalagi orang lain. Saya dengar Nabi Muhammad sekarang pun tak boleh mengislamkan anak. Dan begitu juga banyak contoh lagi. Jadi yang kita berjumpa itu tugas kita bayar wakilan untuk menjadi penjelasan dan menerima itu taufik hidayah dari Allah. Walau bagaimanapun kita, apabila kita berjumpa, kita mengharapkan Allah terima apa yang kita buat. Allah buka hati kita untuk menerima kebaikan. Terima kasih Tuan Johari. Kita akan tutup SMS, soalan boleh SMS. Dah tak apa yang tahu dah tak ada lagi. Tutuplah sebab kita dah banyak juga soalan. Dan saya ada satu lagi peluang untuk siapa-siapa yang ingin tanya soalan melalui mikrofon. Sebentar sebelum selepas saya bacakan SMS ni, soalan SMS ni. Soalan ni dia pertama dari Ustaz Murad. Jadi kita tahulah. Sebelum dia tanya dah ada Ustaz Murad yang nama dah keluar. Jadi dia tujukan pada Ustaz Murad. Boleh tak Ustaz Murad? Ini tiga soalan sebenarnya perkara ini ada tiga SMS yang sama. Jadi saya cuma yang dua tu saya tak bacakan sebab dia menuju kepada jawapan yang sama lah. Boleh tak Ustaz menjelaskan lebih lanjut tentang kumpulan-kumpulan tarikat dari segi aspek manakah yang dikatakan sebagai bentuk ajaran sesat? Sebab di negara kita ini pun kita biasa lihat ada jenis jemaah tarikat yang dibawa masuk. Saya terbaca salah. Saya terlepas top yang kita tangkap. Tak bukan, apa Ustaz? Lupakan soalan ni nak tanya. Boleh juga. Tak maaf, boleh ya? Okey. Macam ada contoh benda ni kan, kita bagi dua soalan ni boleh mungkin Ustaz boleh satukan. Bagaimana bagi pahaman yang mentafsirkan Allah bukan di atas arasy tetapi Allah di mana-mana? Pahaman ini mengatakan sesat dan kufur bagi mereka yang beriman pada Allah di atas arasy. Mohon penjelasan. Sebab soalannya ada tiga, jadi saya nak satukan sekali. Ustaz silakan. Maknanya kalau awak nak orang soalan dijawab boleh banyak. Soalannya macam mana? Apa hukum? Hukum tentang pahaman Allah di mana-mana dengan Allah di arasy. Kenapa kita tanya apa hukum orang yang berfahaman macam ini, orang berfahaman macam itu? Kita mula dulu dengan pemahaman itu betul atau tidak betul, bersesuaian dengan sunnah ataupun dia termasuk kategori yang sesat. Pasal apa? Kita ada pembahasan yang amat rumit tentang menghukumkan pelaku sesuatu amalan yang sesat. Baik. Jadi ada pun tentang permasalahan akidah ini, Allah SWT ada di mana, maka saya hanya boleh menjawab dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Sebab kita tak nampak Allah dan kita tak nampak Allah SWT di mana. Jadi macam ni kita nak tahu kalau orang tanya melalui apa yang dikhabarkan oleh Allah SWT, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dah khabarkan, kita terima je lah. Jadi Allah SWT dalam beberapa ayat dalam Al-Quran telah menerangkan bahawa Allah SWT di atas arasy. Setelah menciptakan langit dan bumi, tumastawa 'alal arsy. Kemudian Allah telah beristiwa, yang berada di atas arasy. Dan arasy adalah di atas langit yang ketujuh sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ada lebih kurang 7 ayat seperti itu. Dan terdapat di situ ayat-ayat yang banyak mutawatir dari sudut makna bahawa Allah SWT tidak ada melainkan di atas. Dan sifat Allah Subhanahu Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, mengandungi semua makna tinggi. Bukan sekat tinggi daripada keagungannya saja, bukan hanya sekat tinggi daripada kesempurnaannya saja, tapi tinggi juga daripada sudut zat. Sebab itu kita dah baca ataupun kita selalu dengar tentang peristiwa sekarang ni, Isra' dan Mi'raj. Apa makna Isra'? Perjalanan malam. Al-Mi'raj diangkatkan, ini daripada bumi ke langit untuk menerima solat. Terima daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang amat jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas langit. Inda Sidratil Muntaha, inda Jannatul Ma'wa. Adapun orang yang memahami selain daripada itu, kita tak boleh hukum setakat macam gini je. Dia ada macam-macam jenis orang. Ada yang tak tahu, ada yang ikut-ikut, ada yang sangka itulah pelajaran apa ataupun adalah kefahaman yang benar. Sebagaimana mungkin kita sendiri, saya pun mengingatkan Allah di mana-mana ataupun tak pernah tanya pun, tak pernah tahu pun. Jadi tak tahu jawab, main tembak je lah Allah SWT di mana-mana, macam anggap ada adiawan dan sebagainya, apa kita khayalkan. Tak semestinya orang itu terus kita hukumkan sesat, kita ajarkan aja. Baik. Tapi di sana mungkin ada golongan-golongan yang mempertahankan akidah ini, dia tahu asal-usul apa ni pemahaman ini, dan dia ada udang di sebalik batu. Itu pembahasannya lain. Nah, itu jawapan saya. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Murad. Terima kasih kepada Ustaz Murad. Dan seperti saya katakan tadi, saya memberikan ruang untuk siapa yang ingin bertanya melalui mikrofon. Satu kali kita tanya. Ada siapa? Tak nak ambil peluang. Tak ada soalan? Muslimah? Kalau tak ada, saya akan tutup ruang untuk bertanya melalui mikrofon. Kita akan hanya fokus kepada soalan-soalan yang diberikan melalui SMS dan kertas saja. Kadang-kadang lepas kita jawab, dia tanya lagi. Itu kita nak stop ni, tak habis ni 4.5 dah. Kita ada 15 minit je. Tak ada ya? Baik, kita akan tutup soalan. Sekarang kita akan hanya fokus kepada soalan-soalan yang diberikan. Baik. Baik. Ya Ustaz Murad, tentang soalan tadi yang kita tak terbaca. Saya rasa saya bacakan soalan ni kepada Ustaz. Mengenai memperjelaskan mengenai tentang kumpulan-kumpulan tarikat dari segi aspek manakah yang dikatakan sebagai bentuk ajaran sesat, sebab di negara ini pun kita biasa lihat ada di antara jemaah yang dibawa masuk untuk berdakwah. Dan satu lagi Ustaz, kalau boleh masukkan sekali tentang apakah relevannya nombor 786 di kedai-kedai nenek goreng, kedai-kedai apa kedai-kedai mama di bawah bulan sabit tu 786 kalau tak boleh dua kali jawab dalam perkara ini. Silakan Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, soalan pertama tentang ajaran-ajaran tarikat. Kalau nak ditanyakan khususnya di Singapura, daripada sudut manakah yang dianggap sesat ataupun tidak, jawapannya semua ada dalam kertas kerja. Baik. Jadi dia, kalau kita lihat, kesesatan itu berlaku pada beberapa bahagian. Ada 3 bahagian utama. Mulanya adalah daripada sudut i'tiqad, Kalau mereka mengandungi ataupun mempercayai kepercayaan yang keluar daripada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, contohnya mereka mengaitikan sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu masih hidup, ataupun mereka boleh bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yaqazah, yang dalam keadaan jaga, ataupun mereka daripada sudut ibadat mereka mempunyai upacara ibadat yang bersalahan dengan Islam yang kita tahu, sepertinya zikirnya berlompat-lompat, joget-joget dan sebagainya. Awak nak cakap apa? Tak sesat juga. Kalau apa, kalau tak sesat maknanya je sunnah. Jadi dan juga mungkin daripada suluk-suluk lain, tentang suluk-suluknya, dia ada suluk tertentu dalam keadaan gelap, ataupun zikirnya sendiri ada zikir-zikir yang tidak difahami ataupun tidak waris daripada Al-Quran dan Sunnah, seperti hanya menyebutkan nama hu-hu ataupun huwa-huwa atau hu-hu dan sebagainya, dan akhirnya ada hab. Jadi kalau demikianlah mereka yang mereka lakukan, dan mereka membenarkan orang itu sujud kepada orang lain, maka itu semua termasuk ciri-ciri ajaran sesat. Jadi kita ada tiga kat situ: i'tiqad, percayaan, kita ada perbuatan dan kita ada ucapan. Semuanya itu apa ni, boleh kita lihat apakah dia bercanggah dengan ajaran sesat ataupun tidak. Sama ada di Singapura ataupun di Malaysia ataupun di mana-mana saja. Yang kita berikan pada hari ini dalam seminar hanya kaedah. Kita bukan nak hukum mana-mana pihak sebenarnya. Nah, dan kalau sesiapa yang ingin pemetangan yang lebih luas lagi, ini kitab yang dicetak, Nokta Hitam Ajaran Sesat. Hatta tajuk seminar ini pun diambil daripada Nokta Hitam, Black Dot. Ajaran Sesat di Singapura, terbitan Perdaus, dan terdapat pendahuluan daripada Sahibul Samaha Mufti kita daripada Majlis Agama Islam Singapura. Ada semuanya dekat situ, siap dengan rajah-rajahnya kan ada. Jadi ada kat belakang ada appendix, keratan-keratan akhbar dan seterusnya. Kita lihat apakah wujud ada di dalam tarikat-tarikat yang mungkin kita pernah baca atau kita jumpa ataupun ada di internet dan sebagainya. Semuanya ada. Jadi kalau kita dah tahu apa kita dapat, tak sekali kita jauhkan diri kita daripada. Dan kalau kita ingin penjelasan lanjut, kita tanya kepada ahlinya, laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Nah, ada pun tentang 786, kalau kita, yang saya lihat lah, 786 Rusty Blade pun ada 786. Kalau ada 786, maknanya Bismillahirrahmanirrahim Fat Arab pun tak ada. Jadi inilah yang saya infer, bahawa 786 adalah rumus ganti kepada huruf-huruf Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin 7 tu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman tu mungkin 8, yang 6 tu Ar-Rahim, agaknya gitu lah. Kalau itu je awak nak tahu, dah tahulah sekarang insyaAllah. Nak tahu tanya mamak tu juga kan. Kita boleh tambah rujak apa ni, yang apa ni, rujak ke apa semuanya, kita beri lebih sikit, nanti dia beritahu awak. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Dan baik, saya ada satu soalan, asalnya ditujukan kepada Ustaz. Tapi oleh kerana kita ada juga orang bertanyakan soalan yang lebih kurang sama dengan apa yang ditanya kepada Ustaz, saya rasa soalan ini kita berikan juga kepada salah satu ahli panel kita lah untuk menjawab. Soalan dia ialah, Ustaz maksud Ustaz, Ustaz sebutkan perlu keduanya, iaitu amalan sunnah dan berjamaah. Bagaimana pula sekiranya jemaah atau yang ramai itu melakukan amalan sungsang atau tidak menepati sunnah? Adakah kita juga harus turut serta? Dan juga saya akan samakan soalan itu dengan pertanyaan mengenai apa itu ahli sunnah. Diorang tanya tentang apa itu ahli sunnah. Apakah pada masa sekarang ini siapakah yang digolong dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah? Jadi saya rasa saya berikan soalan ini kepada Dr. Fahri untuk menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Rusi dan pertanyaan kepada Pak Enak. Sebelum saya jawab, saya sebut orang suka angka sebenarnya. angka ini menjadi kesukaan orang. Angka nombor kereta tumpah mana-mana sampai yang berbibu. Bagi saya, bagi main beli kereta baru itu tetap semua. Tapi orang suka angka, dia tetap angka itu di kereta dia. Kalau ini kalau di Latin ada sebuah yang kereta saya itu tak ambil kereta saya. Tapi saya terbaca dan apa, kereta itu sampai yang berbibu. Itu angka saja. Speedy angka. Pak angka Ustaz. Jadi tak tahu lah. Jadi ini satu. Yang kedua nya, mula dulu ada dalam satu ajaran di Malaysia. Mungkin tuan-tuan dapat, saya pun tak masuk. Banyak-banyak tak tuan-tuan cari buku. Jadi promosi pun lah. Dia kata kok selepas bukan Rasyad Khalifah orang Malaysia. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim ada 20 ayat dan 25 20 huruf 19. Tapi ada satu huruf sebenarnya dia 20 tapi nampak 19. Satu huruf tak nampak. Huruf lain. Hebat tak? Jadi yang lain dia tak tahu ni. Dia kata ada kelima huruf sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang kita ambil ni. Dia nak sebut awal-awal ni ada yang kita. Dia kata ada huruf yang tak nampak. Tapi ini mana? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar tak? Tak dengar kan? Tapi tak usah pakai ni. Nak cerita jangan pakai. Dia kata ada 19 huruf. Satu huruf lain tak nampak. Tapi dia ada, iaitu kalimah ani, a. Karena itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tidak boleh berikan satu explain dari mana alif datang. Kebetulan saya buat kajian itu, saya tunggu. Dia terbuka saya tak? Saya jumpa buku-buku ada. Apa ni? Pemikiran ini telah ada di zaman kerajaan Fatimah Mesir. Bukan ramai orang Malaysia di Gopa. Cuma orang Malaysia di Gopa salah. Tapi dia tak tahu hamba Allah ni ada di mana. Hamba Allah ni pun dia tak tahu saya kan. Saya jumpa dalam sebuah kitab kecil dan tulis Al-Majalisul Mustansiriyah. Kerajaan Fatimah Mesir itu namanya Al-Majalisul Mustansiriyah. Dia kata kalimah alif min yang lain ini ada sebelum bab Bismillahirrahmanirrahim diambil daripada perkataan ikhra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alif itu ada sebelum bab. Kagum. Dia kagum dia tu. Tapi dia ada lah. Saya rasa kalau orang jumpa orang lagi depan dia tanya kepada orang. Tapi alhamdulillah dia terjumpa. Saya pun lupa ni, saya buat dengan kasih saya je. Saya buat kasih dia pun ni lah. Berhubung dengan akidah kebatinan Indonesia. Jadi salah satu kebatinan itu ada ajaran kan Bismillah tu 19 huruf. Tapi 20 huruf yang kita bilang ada 19. Dengan bukti kan 20 tu kerana itulah ada sifat 20. Yang ikut tu pula. Jadi waktu orang kata dia takwil ni ada 70 macam. Jadi guru takwil dulu dia kata mari tanya sekali, dia jawab macam ni. Dia mari tanya dia lain pula, dia jawab lagi lain. Yang kali yang tiga dia jawab lain. Anda pun dia tanya, dia kata kenapa untuk guru jawab melainkan saya datang dulu lain, yang kedua lain, yang ketiga lain. Untuk guru tu tak ingat lah. Dia pun nak Ustaz Masak dia kata, kau ni bodoh betul lah. Dia kata ini takwil. Dia kata ada 70 wajah. 70 wajah. Jadi aku kau jawab 3 je, kau boleh lah. Ada berapa puluh lagi? Ya, ada 67 lagi. Baik, saya kata, jadi saya nak sebut angka tadi, angka ni orang minat. Kemudian ahli sunnah ni tuan-tuan, mudah. Walaupun setengah orang tak suka sebut ahli sunnah, dengan tuntutan itu sebagai sunnah ini pada hari ini tadi hari ini dia siap oh dia hari sunnah tidak syafi'i ini eh apa kenapa saya ini hari sunnah juga kalau hari sunnah saya tidak syafi'i ini hari sunnah ini ialah orang yang berpegang betul dengan sunnah sunnah ini ialah yang Nabi bawa sama ada di dalam Al-Quran ataupun hadisnya yang sahih sama ada ucapan takrir atau perbuatan mana-mana amalan yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW maka dia adalah sunnah orang yang beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasul maka dia ahli kepada amalan dan dikatakan Rasulullah bahwa itu adalah sunnah maka dia disebut dengan sunnah simple. Kalau kita sebut, kalau kita tengok dalam kaum siapa ahli? Ahli orang yang nampak ahli keluarga kita ya? Orang nampak kan kita. Kalau kita kata ahli persatuan, kita mengikut persatuan itu. Ahli masjid, orang yang menjadikan masjid sebagai tempat dia kunjung bersatu. Maksudnya ahli orang kapal. Bagaimana juga contoh ahli orang pandai-pandai. Ahli ekonomi, ahli informasi, ahli hujung, pandai dalam bidang. Walaupun saya tak setuju dengan ahli hujung. Tapi nak cerita orang, dia mengaku orang pandai, ahli sehir. Orang yang masuk kan sehir. Jadi ahli ni orang kita dapat lihat orang yang paling kapan dan orang yang paling tahu dan penaman itu ahli ada tiga ketiga ni. Jadi contoh kalau sebut ahli sunnah ialah orang yang paling kapan dengan sunnah, orang yang faham dengan sunnah, orang yang penaman kan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama ada dia dalam Quran ataupun hadisnya. Jadi tak ada lah elitnya itu. Nah, simple ya. Kemudian al-jama'ah. Al-jama'ah ini tuan-tuan, dia merujuk kepada al-jama'ah yang terikat dengan sumber kitab maksudnya Rasul. Karena itu Ibn Mas'ud kata al-jama'ah tuma wa faqal haqqa wa lukum tawahkan. Jama'ah itu ialah bertepatan dengan al-haq walaupun engkau seorang diri. Berjuang bukan tengok pada kumpulan ramai tapi mengikut kebenaran. Sehingga ini maksud al-jama'ah itu ma wafaqa al-haq walaupun tawahad perkara yang tepat dengan al-haq hak itu buat kita rasul-rasul walaupun kita seorang diri sebagaimana disebut inna Ibrahim kana umman Ibrahim AS seorang diri dia perjuangkan Islam umat. Kerana itu jangan kita keliru. Oh, nanti kumpulan ramai bagi jemaah itu cuma kumpulan tapi jemaah yang dimaksudkan ialah jemaah yang berdasarkan kepada kebenaran walaupun sedikit orang. Karena itu tetap jangan kita hairan yang membawa kebenaran itu tidak ramai walaupun dia tidak ramai tetapi dia tetap berjamaah. Sebab apa? Rintitan kita jangan kita lihat kita seorang saja kita adalah berjemaah bersama rintitan para nabi urutan kebenaran. Dan kebetulan dia ada babit zakatan ramai kumpulan ramai yang mengikut imam tadi mengikut kitab masing-masing itulah jawapan yang dimaksud. Nah, kebetulan marilah apa-apa jadi siapa sekarang ini golongan ahli sunnah wal jamaah jawab baik seperti tadi orang yang mengikut kebenaran yang berdasarkan kepada sumber yang hak yaitu kitab Allah SWT. Rasulullah kata kita tadi pun ada hadis yang Ustaz baca tadi kami tinggal kepada kami dua perkara selama mana kami berpegang dengan dua-duanya kami tidak akan sesat yaitu kitab Allah SWT. Mari apa betul tadi pas itu mungkin ada orang kata tak boleh baca Quran sebab kita tak faham tapi kenapa kita tidak boleh memahamkan diri kita supaya kita boleh faham. Yang membaca hati kalau tak sunnah jadi masalah. Kenapa kita tak boleh baca hati? Kerana tuan-tuan salah satu gerakan untuk menjauhkan umat daripada Islam ini salah satunya ialah menakut-nakutkan mereka supaya jangan baca Quran dan jangan baca hati Rasulullah. Kita mengaku kita tidak mampu nak report kepada hadis Quran semuanya mencari hukum kita tumpang kepada ulama dahulu tapi kita disuruh untuk tanya. Itu tak jelas kan Jadi jangan satu lagi saya tersebut ahli sunnah ni ada keliru juga di kalangan masyarakat. Saya tengok di dalam buku-buku di Malaysia apabila sebut ahli sunnah, siapa ahli sunnah? Bila mula cukup keliru. Macam mana tak keliru tuan-tuan? Disebut di dalam kitab-kitab buku sekolah menengah pengasas ahli sunnah wal jamaah dengan Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau ini sama, kita tak upaya nak membetulkan dalam kata, tapi kita upaya betul-betul gini ya, berfungsi. Saya selalu sebut kali ini dalam seminar-seminar supaya orang ambil perhatian. Saya pergi kepada kata pengasas. Apa dia makna pengasas? Pengasas dia nak orang mula pun nampak. Mana sebelum tu tak ada. Nah, itu makna pengasas. Masjid ini di atas tahun berapa? Tahun 50 lah kan. Sebelum 50 tak ada masjid. Baru ini asas ada di tahun 50. Siapa pengasasnya? Mungkin bukan ribuan. Sebelum itu tak ada. Itu makna pengasas. Jadi kalau kita kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mas'ud Al-Maturidi sebagai pengasas di sunnah, maka orang yang ini pada itu mati yang tahu. Macam mana dia orang mati? Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Jadi, kalau ini bawa di sunnah, sunnah itu adalah ini keliru yang sangat melanggar dalam masyarakat minta. Membentuk minta kan? Kemudian membentuk pemikiran dan keyakinan. Kalau tak mati atas sunnah, mati anak. Tak ada sunnah. Bahaya besar. Karena itu, sunnah ini ada zaman Nabi. Orang berpegang dengan sunnah, itulah ada sunnah. Sehingga Rasulullah kata, ada yang kubi sunnah ini. Tadi hadir yang Ustaz Bagi tadi. Tapi yang belakang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin an-nabiyyin. Inilah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para ulama rasyidin an-nabiyyin untuk alaiha bin nawajib. Gigit dengan gigi geraham supaya jangan lepas. Maksudnya sunnah sudah ada di zaman Nabi. Ahli, orang yang berpegang dia ahli. Karena itulah maknanya Rasulullah SAW, wa man raghiba 'an sunnati fa laysa minni. Siapa yang tak mau ikut sunnahku, maka dia bukan di kalangan aku. Maksudnya sunnah itu yang ajaran semua sejak daripada mula. Karena Iman Al-Bahari As-Sunnah Islam Al-Islam Sunnah Islam dan Sunnah itu benarnya sama. Karena itulah makanya Ibnu Abbas mentafsirkan Yaum Atab yang tuju atas semua tuju pada hari yang mukanya berseri dan pada hari mukanya yang hitamkan. Ibn Abbas mentafsirkan fa'amman lagi nabi yang tertujuh hukum al-sunnah, mereka adalah al-sunnah. Fa'amman lagi nabi yang naswata tujuh hukum al-bidah al-madalah. Masih Ibn Abbas sahabat Nabi masih ada sejak awal. Kaitlah al-sunnah ada sejak daripada awalnya ada Rasulullah SAW. Bukan diasaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Asy'ari. Namun kita mengatakan mereka mempunyai sumber dari Islam. Setelah Mu'tazilah menguasai masyarakat masa pada masa itu, maka Imam Abu Hasan Asy'ari telah mengembalikan sunnah dan dia mengatakan aku ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya dia ikut Imam Ahli Sunnah. Karena itulah tuan-tuan, biar kita sama-sama berpakat memberitahu masyarakat tentang kata yang boleh mengelirukan. Dan banyak lagi tuan-tuan yang saya senaraikan kata yang mengelirukan masyarakat. Umpamanya saya tersebut sepala sekitar lagi tentang hadis. Banyak buku-buku yang ditulis di dalam konteks pelajaran anak-anak rumah di Indonesia, mereka SDN dan SDM, yang kata hadis adalah sumber Islam. Lepas Al-Quran, hadis ada dua, hadis mutawatir dan hadis sahih. Hadis mutawatir boleh digunakan dalam hukum hakam dan akidah. Hadis sahih boleh digunakan dalam hukum hakam tidak akidah. Ini memang banyak. Jadi ini tuan-tuan anti hadis. Anti hadis cara tidak disenangi. Maknanya di segi hukum hadis sahih boleh diterima. hadis dari segi akidah tidak boleh diterima. Karena itu sebahagian besar kitab Bukhari kena tolak. Sebab ya, kitab Bukhari itu umumnya ada tahap. Dalam kitab Imam Bukhari itu ada dua bab, hadis babu tauhid dan babu iman. Hadis babu tauhid tentang dan babu iman ini kebanyakan hadis ahad. Hadis sahih tapi ahad, tidak mutawatir. Mungkin ada masyhur, ada hadis atau hadis ghalib. Jadi tuan-tuan di sini, kalau itu dibuka boleh, dan memang itu dibuka. Saya bertanya kepada anak yang masuk ke tempat saya, macam mana tentang ini? Semua menjawab macam saya sebut tadi. Hadis mutawatir boleh digunakan dalam akidah dan hukum hakam. Hadis ahad hanya boleh digunakan dalam hukum saja, ada pun akidah tak boleh dipakai. Maksudnya tolak api hadis dalam Bukhari, dia tak kata dalam Bukhari, tapi lisan ahad membawa kita. Dengan itu tentu banyak yang sabit dengan hadis ahad ini tidak dipakai. Tapi kalau kita tanya, oh timur, timur, tapi kita tahu itu hadis ahad dan hadis ahad. Seperti kita kata asmaul husna, tanda-tanda yang sabit dengan hadis tak ada orang itu. Untuk sebagainya ulama, hadis asy-syafa'ah Rasulullah boleh beri syafa'ah. Hadis ahad tidak ada orang tahu. Begitu juga al-khawf wal-mizan wal-mizan was-sirat. Soal luka dan rakib dan hukum ini sebab dari ahadis ahad. Jadi kalau kita tolak hadis ahad, maka kita boleh percaya benar-benar. Tapi kalau kita tanya, kenapa percaya ini sedangkan metode awal tolak ada ahad? Ada yang telah dijelaskan. Karena itu tuan-tuan, ini juga perlu diperjelaskan supaya kita tidak termasuk dan mungkin tidak sedar. Saya sebutkan ini kerana berlaku dengan tidak sedar. Terima kasih doktor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada satu saja soalan kita nak berikan kepada Ustaz Murad dan semoga Ustaz Murad dapat jawab dengan ringkasnya. Dia ada dua soalan tapi mungkin soalan ini ringkas saja nampak. Soalan lain saya minta maaf tak dapat kita nak bacakan, tapi mungkin boleh dapat jawapan dia di kertas kerja. Saya lihat boleh dapat jawapan dari kertas kerja yang diberikan oleh Ustaz-Ustaz kita. Dan soalan ialah, apakah benar Imam Syafi'i melarang masuk tasawuf sufi? Jika benar, mengapa ramai umat Islam ada kumpulan sufi masing-masing? Pada di dalam English, I heard today in the Malaysia radio that in Singapore there are 5 mazhab. Is it true? Maksudnya kita dengar pada hari ini ada kat radio Malaysia katakan Singapore ada 5 mazhab. As far as I know, we can only have 4 mazhab. Ya, kita ada 4 mazhab. The extra one is Wahhabi. So, think that much. Soalan dia lah, Imam Syafi'i kata apakah melarang masuk tasawuf sufi, adakah benar? Lepas tu, Tok Landu tentang lima mazhab Singapura, satu mazhab Wahhabi. Ustaz, kenapa saya ringkas? Saya kena jawab dengan cepat, padat dan dapat difaham insyaAllah. Baik, tentang apakah Imam Syafi'i pernah melarang daripada masuk tasawuf. Ya, saya ada baca riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam manaqib Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala dengan sanadnya bahawa barang siapa yang masuk tasawuf maka pada waktu pagi maka tidaklah sampai waktu zuhur maka dia akan menjadi ahmaq, yakni jadi bodoh. Adapun sanadnya masih lagi saya mencari daripada perawi ya, tetapi telah dihukum sahih sanadnya oleh seorang ulama daripada Syiriah. Jadi tetapi tasawuf pada zaman awal ini terbagi kepada dua. Dan kalau kita ambil lagi awal lagi, sebenarnya tasawuf itu belum dikenal lamanya. Jadi sebagaimana disebutkan oleh doktor tadi, bahawa kalau tasawuf itu pada yang awal-awalnya dia hanya berkaitan dengan zuhud, dengan ikhlas, dengan qanaah, muhasabah diri, mujahadah diri sendiri melawan hawa nafsu. Jadi kalau itu yang dinamakan tasawuf, maka tentu itu tidak sesat. Kemudian selepas itu datangnya pengaruh-pengaruh daripada luar Islam, daripada agama Hindu, Buddha, hatta agama Kristian dan sebagainya, maka timbullah rahbaniyah di dalam agama Islam, iaitu pelampauan di dalam zuhud sampai berlapar dan juga meninggalkan bagian-bagian tertentu hingga memakai kain suruh sahaja. Maka ketika itu terdapat unsur-unsur penyelewengan di situ. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, soalan yang kedua adalah berkaitan dengan 4 mazhab, 5 mazhab. Mazhab ini sebenarnya adalah kita kalau terjemahkan adalah sebagai satu pemahaman. Dan mazhab ni ada macam-macam, bukan hanya dalam akidah, bukan hanya dalam fikih, dia ada juga dalam qiraat, dalam nahwu dan sebagainya. Maksud mazhab adalah satu school of thought. Jadi kalau dalam fikih kita tahu memang yang masyhur adalah 4 mazhab: Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Hanbali. Tapi apakah itu saja 4 mazhab dalam fikih? Banyak sebenarnya. Cuma yang kekal dan terus menerus diajarkan di kalangan orang ramai dekat dunia ni 4 mazhab. Tapi ada mazhab-mazhab lain. Ada mazhab Imam Auza'i, Al-Tawri dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersambung sikit lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la difahamkan oleh orang ramai bila disebutkan mazhab itu, mazhab ini, maksud mereka adalah mazhab fikih. Mazhab apa? Fikih. Baik. Dan 4 mazhab ini dihafal namanya dan ditahu oleh orang ramai kerana ia masih berkekalan diamalkan oleh kebanyakan orang di atas muka bumi ini. Bukan bermakna ini sajalah mazhab-mazhab, bukan ini sajalah mazhab yang betul. Tidak. Dan semua mazhab-mazhab ini, imam-imam semuanya adalah daripada kalangan salafus soleh. Dan mereka telah menulis bahawa mereka mengambil mazhab mereka ini daripada tabi'in, dan tabi'in mereka ambil daripada para sahabat, dan sahabat-sahabat ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya mereka semua balik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau orang kata ada mazhab yang kelima, kemudian mereka sebutkan namanya seperti tadi, namanya Wahabi dan sebagainya, maka kita katakan nama tidak penting sebenarnya. Nama awak panggil apa pun, Nof awak panggil Sof, Sauf, Sauf panggil Nof, kita tak sama. Nama tidak membezakan apa-apa. Yang penting hakikatnya apa? Adakah mazhab yang kelima, yang keenam, yang ketujuh itu bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadis ataupun tidak? Baik. Jadi sebenarnya mazhab itu banyak sekali. Dan setiap mufti ataupun setiap orang awam, kalau sini ada 100 orang, maknanya ada 100 mazhab. Nak tahu kenapa? Sebab mazhab setiap orang awam adalah muftinya. Itu diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama lain dalam bab taklid. Dalam bab taklid, dalam usul fiqh, bahawa orang awam tidak ada mazhab. Jadi siapa mazhab dia? Muftinya, ustaznya. Eh, kalau dia nak tahu apakah hukum ini, apakah hukum itu, nanti saya tahu tidak, sah atau tidak, dia akan tanya ustaz itu. Jadi mazhab dia adalah mazhab ustaz tersebut. Jadi itu pemahamannya. Baik. Jadi kata-kata seperti ada 4-5 mazhab dan seterusnya, ini mungkin kata-kata yang tidak diinginkan kebaikan daripadanya. Wallahu'alam. Minta maaf, ada satu soalan tadi berkaitan dengan kertas kerja tentang perkara yang membatalkan iman. Titlenya perkara yang membatalkan iman. Lepas tu saya definisikan kekufuran ke surat 12. Jadi kekufuran memang membatalkan iman. Cuma saya pecahkan kekufuran tu terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah kufur akbar, yakni yang mengeluarkan Islam. Dan saya berikan 5 contoh: kufur pendustaan, kufur sombong dan degil, kufur berpaling, kufur syak, kufur nifaq. Jadi ini semua perkara yang membatalkan iman sebab dia mengeluarkan seorang daripada Islam. Dan yang kedua adalah kufur asghar, ini kufur kecil, tidak mengeluarkan daripada Islam. Jadi tidak membatalkan iman, tetapi dia merosakkan iman. Jadi antara contohnya bersumpah dengan selain Allah. Dan kalau ada orang yang tanya macam mana sumpah dengan selain Allah tidak keluar daripada Islam, sebab ada dalil bahawa para sahabat dulu pernah sumpah wa Ka'bah. Jadi Nabi SAW tegur jangan sebut wa Ka'bah, tapi wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Dan dalil bahawa dia tidak keluar daripada Islam, Nabi SAW tidak suruh sahabat-sahabat itu mengucap balik, menunjukkan bahawa dia adalah dia tidak terkeluar dari Islam, tetapi buatannya menyerupai kekufuran, itu kaedahnya, maka dinamakan dia kufur asghar. Begitu juga dengan kata-kata ini adalah kehendak engkau wahai Muhammad dan kehendakmu ya Allah, masya Allah wahai Muhammad, asalnya dia adalah satu syirik. Tetapi oleh kerana sahabat-sahabat bila melakukan demikian, Nabi SAW suruh kata masya Allah wahdah ataupun masya Allahu thumma sya'a Muhammad, inilah yang dikenaki oleh Allah sahaja, ataupun ini yang dikenaki oleh Allah kemudian dikenaki oleh Muhammad. Dan Nabi SAW tidak perintahkan mereka untuk mengucap lagi, artinya ia tidak ataupun bukan merupakan sesuatu yang keluar daripada Islam. Gitu juga riya, asalnya kita tak boleh menyembah dengan tujuan selain Allah SWT walau sedikit pun. Tetapi oleh kerana Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa ini adalah syirkul asghar, dan bila ditanyakan Nabi SAW kata ar-riya, maka riya itu termasuk kufur asghar. Pembahasannya di dalam dalam masalah tauhid dalam perkara yang membatalkan iman. Wallahu a'lam. Terima kasih bagi yang bertanya. Baik, terima kasih. Masih kita ucap kepada Ustaz Murad Said atas penjelasan beliau. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah sampai di akhir seminar kita ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sokongan yang diberikan kepada Masjid Al-Raudah.